Assalamualaikum. Angkat dulu tangannya, satu jari kunci buat kalian semua malam hari ini. Gak ada perbedaan warna kulit dan agama, semua cinta damai. Mau cewek, mau cowok, mau bencong, saling rangkul aja hari ini ya. Semakin ramai dan semakin damai, tetap nikmati walau tak bisa ku beri. Semakin ramai dan semakin damai, sangat berarti untuk negeriku. Tidur minta klonin, minta nete dulu sama nyokap disana.